من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang telah banyak-banyak memberikan kita nikmatnya, jadikan kita hamba-hambanya yang masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam, jadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ingat kepada hari akhirat, hari di mana semua makhluk akan dihisab dan akan diberikan balasannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita, moga-moga hamba-hambanya yang menjadikan dunia ini medan untuk kita beramal, kerana di akhirat kelak tidak ada lagi amalan, yang hanya adalah balasan dan ganjaran. Maka kita sama-sama memanfaatkan masa kita di dunia ini, pada saat-saat ini, pada malam ini seperti biasa, untuk kita mendengar dan kita membaca akan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. Dan kita telah menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kitab suci ini, telah menurunkannya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci ini untuk kita mendapat petunjuk. Allah SWT telah mengajar kita agar kita meminta kepadanya akan jalan yang lurus, siratal mustaqim, bukan jalan orang-orang yang dimurkainya dan jalan orang-orang yang sesat. Kemudian Allah SWT telah menerangkan di dalam awal surah Al-Baqarah tiga jenis golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang iman, yang beriman, sebenar-benar iman, sesuci-suci iman, yang terdapat di dalam empat ayat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah. Allah telah memuji mereka, telah menerangkan sifat-sifat mereka dan telah menerangkan akan akibat kesudahan mereka, iaitu orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang muflihun, yang berjaya. Kemudian itulah yang diajarkan oleh Allah SWT. Kalau kita buka lagi lembaran Al-Quran selepas Fatihah, adalah golongan orang-orang yang di dalam siratul mustaqim, dalam jalan yang lurus. Kemudian Allah SWT menerangkan pula golongan yang kedua, iaitu mereka-mereka yang kufur, sebenar-benar kekufuran, sesuci-suci kekufuran, sekutur-kutur kekufuran, yang tidak beriman langsung kepada Allah SWT ataupun hari akhirat, sehinggalah mereka itu dikunci penglihatan mereka, hati mereka dan pendengaran mereka. Dan apakah akibat kepada yang ditimpa oleh golongan tersebut, iaitu azabun azim, azab yang besar. Kemudian Allah SWT menerangkan golongan yang ketiga, iaitu golongan yang tidak beriman dan tidak kufur. Dan golongan ini diceritakan oleh Allah SWT dengan panjang lebar sifat-sifat mereka, amal perbuatan mereka, kata-kata mereka. Dan Allah SWT yang kita telah baca, Allah SWT menerangkan bahawa mereka itu mempunyai sifat yang pura-pura. Mereka menzahirkan apa yang tidak ada di dalam hati mereka, kerana mereka sebenarnya ragu-ragu dan iman sebenarnya tidak masuk benar dalam hati mereka. Dan antara perbuatan mereka yang jijik, dan tercela adalah mereka itu apabila diajak kepada kebaikan, mereka akan menolaknya. Mereka akan mengatakan mereka lah orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Kemudian mereka juga apabila bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, mereka akan berkata kepada mereka bahawa mereka sama dengan kamu, kami adalah sama dengan kamu, kami juga orang-orang yang beriman, kami telah beriman pun. Tetapi apabila mereka kembali kepada kumpulan mereka, mereka akan mengatakan bahawa tidak, kami hanya bermain-main saja dengan orang-orang yang beriman. Jadi mereka mengolok-olokkan orang beriman, lalu Allah SWT menerangkan bahawa Allah mengolok-olokkan mereka. Dan Allah SWT menerangkan pula bahawa akhirnya apa yang berlaku pada golongan ini adalah mereka akan dibiarkan, dipanjangkan dalam keseronokan mereka memain-mainkan orang-orang Islam dalam membuat kerosakan, tapi mengaku buat kebaikan dan mereka akan dapat kebaikan. Diteruskan, Allah tak mengazab mereka. Dan Allah SWT menyifatkan mereka sebagai peniaga-peniaga yang muflis, peniaga-peniaga yang merugi, iaitu mereka telah berniaga menjual akan satu perkara yang amat berharga sekali, iaitu petunjuk. Mereka beli dengan mereka jual akan petunjuk tersebut dan mereka membeli kekufuran. Jadi itulah yang disebutkan setakat ini berkenaan dengan golongan yang ketiga. Beberapa faedah lain yang terdapat di dalam ayat-ayat sebelum itu, bahawa kita lihat Allah SWT mengatakan bahawa orang-orang munafik ini tidak beruntung akan perniagaan mereka. Berapa ulama telah mengambil faedah bahawa tidaklah bermakna kalau mereka itu tidak beruntung dalam perniagaan mereka bahawa mereka tidak rugi. Kerana dalam perniagaan kita boleh ada tiga macam keadaan dalam perniagaan. Satu, perniagaan yang semua peniaga inginkan adalah dia beruntung, betul tak? Dia keluarkan harta ataupun wang modalnya, harta modalnya, dan diinginkan untung lebih daripada apa yang dikeluarkan. Dan ada lagi yang peniaga yang tak dapat apa yang dia modalkan, dia dapat kurang, jadi dia rugi. Tapi kadang-kadang juga peniaga-peniaga ini dia tak untung, dia tak rugi, dia dapat modalnya balik. Allah SWT dalam ayat tadi kata apa? Fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat, maka perniagaan mereka itu tidak berjaya. Jadi adakah mungkin kita boleh faham tidak berjaya? Mungkin tidak rugi pun. Ulama mengatakan kalau perniagaan yang benar, perniagaan yang hakiki yang ada di dunia ini, memang ada yang tengah-tengah, tidak untung, tidak rugi. Tetapi perniagaan dengan keimanan, perniagaan dengan keimanan ni dia tidak ada tengah-tengah, dia hanya ada untung ataupun rugi. Perniagaan dengan kufur dan iman ini hanya ada dua saja, sama ada untung ataupun rugi. Dia bukan perniagaan, dia perjudian. Jadi biasanya untung ataupun rugi. Jadi orang-orang ini kata Allah SWT tidak ada perniagaan pun yang dilakukan dan mereka dapat kerugian. Kemudian Allah SWT kata ulaika allazina ishtarau dhalalata, mereka itu yang membeli kesesatan. Beli kesesatan bil huda, dengan dia berikan harganya adalah petunjuk. Seolah-olah nak tunjukkan kita bahawa orang munafik ini ada petunjuk. Ada petunjuk. Jadi bagaimanakah ini boleh berlaku kalau mereka orang-orang yang munafik, tidak beriman tapi ada petunjuk? Bagaimanakah ia berlaku? Dia kata ulama ni, orang munafik ni tak semuanya sama. Ni akan kita terangkan. Orang munafik ni ada macam-macam tingkatannya ke bawah lah. Kalau orang beriman tingkatan ke atas, orang-orang munafik ni ada banyak tingkatnya di bawah. Tak semuanya yang tidak beriman langsung, mereka tak semuanya yang masuk Islam pura-pura tapi tak pernah beriman pun. Ada juga mereka yang beriman, beriman masuk Islam tapi kemudian mereka kufur, kemudian iman balik, kemudian kufur. Ada yang macam gitu. Bagaimana dalam surah Al-Munafiqun, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Itu adalah kerana mereka, kata Allah SWT, terangkan sifat-sifat mereka begitu adalah sebab mereka tu amanu, mereka telah beriman. Jadi mereka beriman, mereka percayalah. Iman tu maknanya apa? Percaya kepada Allah SWT, percaya kepada Rasul. Tapi kemudian kafaru, kemudian mereka kufur, mereka tak percaya lagi lepas tu. Kemudian ditutup hati mereka, fahum la yafqahun, maka mereka tak faham akan apa-apa hidayat, nasihat. Jadi ada golongan yang tidak terus tak beriman langsung. Ini tak semuanya begitu. Jadi ada yang berterusan macam gitu, mutaraddidun, muzabzabina, muzabzabina baina zalika, dia antara itu dan ini. Jadi tidak ke sini, la ilaha ula, la wala ilaha ula, dan tidak pula ke sini. Jadi itu lagi satu jenis orang-orang munafik. Jadi dia ada macam-macam. Jadi kata ulama, kalau ada satu orang yang berniaga, dia jual belian, belian yang amat berharga. Lepas tu dia dapat $1 saja. Belian harga berjuta dolar, dia dapat $1 saja. Perniagaan apa tu? Kita katakan jenis yang mana? Perniagaan yang rugi. Orang yang peniaga yang paling rugi kat dalam, kat dalam dunia. Nah, itu paling rugi dalam dunia. Tapi sekarang ni Allah kata dia jual apa? Dia jual petunjuk. Dan dia ambil apa? Kesesatan. Lagi teruk, itu boleh manfaat juga. $1 pun boleh, masih boleh manfaat. Tapi kesesatan, apa yang awak dapat manfaat daripadanya? Kesesatan adalah azab yang abadi. Jadi ada tak orang lagi rugi daripada orang-orang munafik yang buat perniagaan macam ini? Dia tahu, dia tahu, dia nampak mujizat Nabi SAW. Kadang-kadang dia semayang dengan orang-orang Islam, dengar Nabi SAW baca Quran. Orang munafik ni, dia semayang, dia dengar Nabi baca dengan suara dia, tak ada orang boleh lawan lah kalau Nabi SAW baca. Dengan ayat-ayatnya, petunjuk-petunjuknya, dia orang faham. Tapi tak beriman. Dan mereka bila habis saja daripada orang beriman, mereka buat pula tipu daya untuk apa ni, menganiaya orang-orang beriman dengan kumpulan mereka, orang-orang yang kafir. Jadi mereka benar-benar, kita katakan jual apa? Jual petunjuk. Macam orang yang ada ilmu, ada ilmu, dia tahu sunnah dan sebagainya, dia tahu apa yang akan menguntungkan orang Islam, dia tahu apa yang akan memuliakan orang Islam, dia tahu. Dan dia tahu juga apa yang akan merugikan orang Islam, apa yang akan menghinakan orang Islam. Kemudian dia kasih tahu kepada apa? Kepada orang yang musuh Islam, kepada musuh Islam. Sama lebih kurang macam gitu. Dia ada petunjuk, dia jual. Untuk apa? Allahu a'lam. Untuk kepentingan dunia dan sebagainya. Jadi kata Allah SWT, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Mereka tak mendapat petunjuk, وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Sebab tu dalam ayat lepas ini akan dikatakan bahawa mereka tak akan kembali. ثُمُّنْ بُكْمُنْ أُمْنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Sebab tu tak dapat. Kemudian Allah menerangkan dengan cara lain pula, iaitu dengan cara memberikan perumpamaan, misal, masal yang boleh kita lihat, yang boleh kita rasa, yang kita pernah alami pun, atau kita pernah lihat, kita pernah dengar, kita pernah rasa. Dengan cara ini, kata ulama, dengan memberikan perumpamaan, perkara yang dia nak sampaikan, konsep yang dia nak sampaikan tu lagi mudah kita apa? Kita faham. Kita faham. Lebih-lebih lagi kalau kita pernah alami. Jadi benda tu mungkin kita khayal-khayal, orang munafik macam gitu, macam gini. Kita kalau tak nampak, kita tak perasan. Tapi Allah nak terangkan keburukan mereka, Allah berikan lagi pula perumpamaan bagi orang yang berfikir, dia akan dapat faham lebih jelas lagi. Jadi kata Allah SWT dalam ayat yang 17 hingga 20, auzubillahi minasyaitonir rajim. Mataluhum kama talil ladzi tawqada nara falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Yang terdapat di dalam kitab, maknanya secara kasar, mataluhum, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, istauqada nara. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi dhulumat, dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Kegelapan-kegelapan. Dhulumat, kegelapan-kegelapan banyak. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Summun bukmun umyun, mereka sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Fahum la yarji'un, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Au kaqayyibin minas sama, atau seperti yang ditimpa hujan, yang ditimpa hujan lebat, minas sama, dari langit, yang di dalamnya disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Lalu mereka menyumbatkan telinga-telinga mereka, dengan anak, dan menyumbatkan telinga mereka dengan anak-anak jari mereka. Kenapa? Minas sawa'iqi hadharal maut, kerana mendengar suara petir sebab takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, tiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Masyaufi, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Walau sya'allahu, jika Allah menghendaki, niscaya dia melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, jadi itu terjemah ringkas untuk ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Satu perumpamaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran tentang siapa? Tentang orang-orang tadi, golongan yang keberapa? Golongan yang terakhir, yang ketiga, Al-Munafiqun, yang kita telah terangkan sifat-sifat mereka, mereka kata apa, bagaimana keadaan mereka. Mereka yang mengatakan bahawa apakah kami nak beriman, macam orang-orang ni bodoh ni beriman. Inilah orangnya. Lepas Allah terangkan lagi perumpamaan. Umpama mereka, kata Allah SWT, seperti orang yang menyalakan api. Istauqada naran. Istauqada diterjemahkan sebagai ataupun ditafsirkan sebagai menyalakan api, dan ini boleh dalam bahasa Arab. Walaupun maknanya dia sama dengan awqada, tak ada alif, tak ada sin dengan ta. Kalau yang tahu bahasa Arab maknanya dia menyalakan api. Tapi kalau ikut kaedah, kebanyakan kalau huruf kalimat tu ada sin dengan ta, macam istaghfara, ghafara mengampunkan. Istaghfara maknanya minta ampun, ada minta kat situ. Istaghfara sepatutnya ikut kaedah apa dia? Minta api. Belum nyalakan. Jadi dah minta api, lepas tu baru mestilah dia menyalakan api. Macam mana dia, kita tahu dia menyalakan api? Sebab selepas itu ada kata apa? Apabila apa itu menerangi sekelilingnya. Jadi mereka minta api, cari api dan mereka nyalakan. Dan perumpamaan ini adalah perumpamaan untuk siapa? Jadi mereka asalnya tak ada, tak ada api, mereka cari. Ini hanya berlaku untuk orang yang tak ada, tak ada cahaya. Jadi orang-orang munafik ini tak ada iman. Jadi mereka hanya dapat cahaya sikit tu, sini sikit, sana sikit, daripada siapa? Daripada orang-orang yang beriman, daripada sahabat-sahabat. Kalau zaman sahabat di Madinah, orang-orang ni yang ada cahaya betul. Dari dalam hati mereka, jiwa mereka ada cahaya. Orang munafik tak ada cahaya. Jadi dia dapat diambil daripada orang-orang beriman ni, dan dia nyalakan. Falamma adha'at ma hawlahu, apabila dah menerangi sekeliling mereka, cahaya-cahaya tu dah mengelilingi sekeliling mereka. Adha'at ma hawlahu, tiba-tiba je Allah hilangkan cahaya mereka. Zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka, padamkan. Di sini disebutkan cahaya siapa? Cahaya mereka. Padahal tu bukan cahaya mereka, bukan cahaya mereka. Tapi Allah nisbahkan cahaya tu kepada mereka, sebab walaupun bukan mereka punya asalnya, mereka telah mendapat manfaat daripada cahaya tersebut. Sebab tu dinisbahkan kepada mereka cahaya ini. Bagaimana mereka dapat manfaat daripada cahaya orang lain? Jadi dengan keimanan orang-orang beriman, orang beriman akan maju, betul tak? Kita dah katakan orang beriman lah yang maju. Kat Madinah tu siapa yang maju? Yang jadi mulia siapa? Orang beriman. Dia pun join sekaki lah, sama macam orang beriman. Kalau orang beriman dihormati, mereka pun dapat nama, dia tumpang. Kemudian kalau orang beriman pergi perang, berjihad, menang, dapat harta rampasan, mereka pun ikut, mereka dapat juga. Jadi mereka tumpang, mereka dapat manfaat. Dan sekurang-kurangnya kalau mereka tak buat itu semua ya, dengan mereka mengucapkan kami telah beriman, asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, mereka telah dianggap sebagai keluarga orang-orang Islam. Mereka tidak dibunuh, harta mereka tidak dirampas, isteri mereka tidak dijadikan hamba dan sebagainya. Jadi mereka selamat, mereka selamat. Jadi mereka dapat manfaat daripada cahaya iman tu, daripada sudut itu. Tetapi tiba-tiba Allah SWT hilangkan, padamkan cahaya. Agak-agak ni waktu ni, waktu siang ke waktu malam? Malam. Waktu malam. Kenapa waktu malam? Tak ada, tak ada itu pun. Orang yang nyalakan api ni waktu apa? Waktu gelap, waktu waktu malam. Jadi mereka ni waktu malam nyalakan api. Waktu malam bila nyalakan api, baguslah. Tapi bila api dipadam, dipadamkan atau terpadam waktu malam, apa yang jadi mata kita? Lebih gelap ke atau gelap macam sebelum kita nyalakan api? Lebih gelap. Ini fenomena semua orang tahu. waktu malam mata kita dah dapat apa tu, dah adapt eh. Ha. Jadi kita kira gelap tak? Gelap. Gelap, nyalakan api. Tapi bila api tu padam, cahaya tu padam, tiba-tiba awak akan dapati bahawa ia lebih gelap daripada tadi. Semua orang tahu ni eh. Untuk lampu je jadi gelap. Itu yang berlaku pada orang munafik, terperanjat. Cahaya tu padam. Jadi ulama kata bilakah ini berlaku? Mereka ni kan dibiarkan sesat apa semuanya. Ini berlaku bila mereka nak mati. Tiba-tiba cahaya tu tak dapat memberikan mereka apa-apa. Hilang begitu gelap gelita, mereka tak dapat manfaat sedikit pun. Barulah mereka tahu apa yang dijanjikan ataupun apakah akibat daripada kemunafikan mereka. Wa tarakahum fi zulumat. Macam orang dekat padang pasir, lepas tu dapat menyalakan api dalam kegelapan, kemudian api itu hilang, Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Itulah zulumat. Paling kurang ada 3 kegelapan. Dalam bahasa Arab zulumat ni paling kurang apa? 3 ataupun lebih. Dia punya plural 3 ataupun lebih. English 2 pun dah plural eh. Zulumat. Jadi ulama kata, Syekh Uzzamin kata rahimahullah, 3 kegelapan. Pertama kegelapan, tadi kita kata apa? Kegelapan malam. Dan kemudian kegelapan yang kedua kata ulama adalah kegelapan, nanti selepas ayat tu mengatakan dia dalam kegelapan awan sebab nak turun hujan. Kemudian biasanya dalam keadaan macam gitu, abu dan sebagainya, kalau tak tambah lagi maka ada lagi kegelapan mendung, cuaca yang tidak terang. Jadi dah awan, dah malam, ini dah 3 kegelapan. Kata ulama mungkin lebih banyak daripada itu. Jadi mereka dalam kegelapan, la yubsirun, tidak dapat melihat. Tidak disebutkan tidak dapat melihat apa dia. Melihat dia sepatutnya ada maf'ulun bihi, dia ada benda yang dilihat tapi tak disebutkan apa yang dilihat. Memang disengajakan tak nak sebut. Kenapa tak nak sebut? Memang tak ada benda spesifik yang Allah nak terangkan dia tak dapat lihat. Allah nak sengaja nak katakan dia tidak melihat, yang ini dia tidak lihat apa-apa pun. Secara umum dia tak dapat melihat apapun bila dalam kegelapan tersebut. Nak tunjukkan dahsyatnya kegelapan yang berlaku ketika itu. Baik. Jadi mereka menjadi, Allah terangkan lagi, orang-orang yang sumun, orang yang pekak, bukmun, orang yang bisu, omyun, orang yang buta, dan mereka tidak kembali. Jadi ada 3 sifat kat sini. Itu pun ulama cuba tadabur dan cuba keluarkan hikmah kenapa dimulakan dengan sifat pekak dahulu, lepas tu baru bisu, lepas tu baru buta. Ya, mereka mengatakan apabila seorang tu tak dengar, biasanya dia akan bisu. Betul tak tu? Orang yang pekak biasanya dia bisu juga. Dan apabila dia pekak, dia tak dengar dan dia bisu, biasanya dia tak akan nampak. Dia tak akan mendapati apa-apa hidayat, tak akan mendapat nasihat, tak dengar. Kata-kata yang baik semuanya tak dengar, jadi dia akan buta. Sumun bukmun umyun. Lalu mereka tidak akan kembali. Tidak akan kembali kepada jalan yang benar. Walaupun jalan yang benar tu depan mata je. Wahyu sedang turun ya, di hadapan mereka, tapi mereka tak dapat kembali sebab dah gelap. Lepas tu mereka pekak, tak dengar, mereka putus. Mereka tak nak dengar wahyu. Itu masalah pertama. Kemudian mereka tak nak sebutkan kebenaran. Antara yang paling besar sekali adalah 2 kalimah syahadah. Dan juga kebenaran-kebenaran mereka tidak mahu katakan. Ya, sifat orang munafik ini ada mulut, ada lidah tapi bisu. dan mereka tidak melihat, lalu mereka tidak dapat kembali. Jadi ini ada kena mengenai dengan ayat sebelum tadi ya. Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mendapat petunjuk. Okey, jadi itu contoh pertama. Contoh pertama ni adalah orang yang ada sikit-sikit cahaya. Ini golongan munafik yang pertama. Kemudian Allah terangkan lagi golongan yang kedua, munafik juga tapi lebih dahsyat lagi, iaitu au kafayyibin minas sama, ataupun seperti hujan yang turun daripada langit. Tapi ini maksudkan sini bukan hujan tu. Jadi maksudkan sini orang yang kena hujan tu, orang-orang yang ditimpa hujan daripada langit. Dan sayyid ini bukan matar biasa, bukan hujan biasa, tetapi adalah hujan yang lebat. Hujan lebat kita panggil sayyid. Dia turun dan dia melimpah kena kepala tu daripada atas. Minas sama, dari langit. Mana ada hujan dari langit? Kalau kita maksudkan langit tu, langit yang atas sekali tu, yang atas awan tu, mana ada hujan datang daripada situ? Jadi apa yang dimaksudkan daripada langit di sini? Ini bagus juga ya, kita apa ni, bab-bab macam gini. Kerana orang Arab namakan semua yang di atas kita, yang di atas awak semuanya, langit. Kita ni yang dah biasa dengan sains ni, kita kata langit tu sky ya. Walaupun English katakan apa tu langit, apa yang atas juga sebenarnya, tapi kita ingatkan langit lain, awan lain. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab sama ni, semua yang di atas kita. Dia daripada kalimah sumu, tinggi. Tinggi, sumu. Jadi semua yang tinggi tu langit. Jadi kalau di atas kita, langit kita sekarang ni, kita dalam rumah ni adalah ceiling ni, sub. Bumbung ni adalah langit. Ada orang dia berlangitkan, berbumbungkan lah, pokok ke, bumbungkan bintang dan sebagainya. Itu langit dia. Jadi bila dimaksudkan seperti hujan lebat yang turun dari langit, yakni dari atas, dan yang turun daripada yang turunkan air daripada atas adalah awan-awan. Itu satu kegelapan lagi ya. Awan dah tebal, dia turun ke bawah. Dan dalam awan yang tebal tu, dalam hujan yang lebat tu, ada apa? Ada ra'dun, ada petir, ada barqun, ada kilat. Ra'dun adalah petir yang suaranya menakutkan, memekakkan dan menakutkan. Semua kita pernah lihat, semua orang bila tengok takut, dengar pun takut, budak-budak kecil takut. Wa barqun, kilat, kilat dia menyambar pemandangan. Kilat dia adalah cahaya yang terlampau terang, kejap aja tapi dia terang. Apabila ini berlaku, orang-orang ni dah dalam kelapan, api dah tak ada, fresh ya, dia punya kegelapan, kita kata makin gelap. Lepas tu apa? Hujan lebat. Tiga macam kegelapan, langit, apa ni, awan. Hujan tu sendiri turun dah lebat, dia dah gelap juga. Air kalau banyak sangat gelap ya. Gelap. Dalam gelapan kegelapan ini, mereka dengar petir, mereka nampak kilat, lalu mereka pun yaj'aluna asabi'ahum, mereka jadikan anak-anak jari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Yang tadi kita baca menyumbat telinganya, tapi bahasa Arabnya asal dia menjadikan. Kenapa Allah tak cakap menyumbatkan ataupun memasukkan? Yudkhiluna asabi'ahum, tapi Allah kata yaj'aluna asabi'ahum, jadikan. Beberapa kitab-kitab tafsir kata ini sebenarnya adalah satu gambaran dengan kata-kata yang penuh balaghah nak sifatkan dahsyatnya ketakutan orang-orang munafik ini. Bila dah tiba masanya, mereka punya takut satu macam, sehinggakan mereka jadikan, jadikan telinga kat dalam, macam awak jadikan kertas dalam buku. Kalau awak masukkan kertas dalam buku, boleh cabut. Jadikan dia macam apa? dah jadi macam sifat dia kan, melekat macam jari ni dah jadi kat dalam, dah apa? Dah sebahagian daripada telinga. Lebih hebat daripada kita kata apa? Sumbatkan telinga je. Masya Allah. Jadi dijadikan, dan bila jadikan, masukkan satu-satu ke apa, jadikan, asal boleh jari masuklah. Dah kelangkabut, dah takut asal boleh jari masuk. Okay, kemudian Allah kata kat sini asabi'ahum, jari-jari mereka. Jadi orang kata betul-betul 10 jari masuk dengan jari apa? Jari ibu jari sekali masuk. Adakah begitu? Tidak. Tidak, bahasa Arab tak masuk macam ini. Tapi Allah kata tidak, dalam bahasa Arab kalau yang buat dia, fa'il dia banyak, biasanya maf'ul dia pun dibanyakkan. Dia untuk apa ni, kita katakan cantik lah. Kalau banyak orang buat, banyak dia punya maf'ul, itu saja. Pasal ada ramai orang, jari dia pun ramai. Betul lah, ramai orang buat, telinga dia banyak, jari dia pun banyak. Dan tak semestinya banyak ikut semuanya sekali, tak semestinya. Ini memang uslub bahasa Arab, memang uslub bahasa Arab. Dijamakkan, dipluralkan, apa ni, yang kena buat itu, sebab yang buat tu ramai. Tak ada, dan dia tak mana semua yang ada kat situ dijadikan, dibuat. Dan sebab itu ulama-ulama yang berpendapat bahawa tidak ada majaz, tidak ada majaz dalam Quran, yakni tidak ada sindiran dalam Al-Quran. Majaz tu maknanya kalimat tu makna asal dia macam gini, makna asli dia. Kemudian dia jadi makna lain, makna yang asal dah tak nak lagi, dah dinafikan, ditinggalkan, diambil makna lain. Lah macam kita katakan makan angin, makan angin, makan kita tahu angin, kita tahu apa. Itu memang makna asli dia kan. Tetapi dinafikan, dihilangkan makna asli tu, kita ambil makna lain yang tak ada kena-mengena terus dengan makan, dengan angin. Macam tu. Jadi kata ulama tak boleh dalam Quran. Kenapa tak boleh? Sebab takrif, definisi majaz ni adalah kita boleh nafikan makna asli, makna tertentu. Mana boleh dalam Al-Quran kita nafikan apa-apa daripada Al-Quran? Tak boleh, kata dia. Tapi yang ini macam mana? Takkan orang masukkan 10-10 jari? Memang kita pun tak cakap 10-10 jari macam itu. Tetapi kalau awak dengar, kalau awak baca, awak tahu dia bukan 10-10 jari. Melainkan orang yang betul-betul zahir lah, dia punya bahasa dah tak bagus, dia punya bahasa dah lemah, dia terlampau train dalam apa, zahir-zahir aja. Mungkin ingatkan 10-10, lepas tu dia tafsir, dia cakap dengan orang ramai kat masjid 10-10. Memang tak ada orang Arab mencakap 10-10. Jadi kita dengar je, kita tahu bukan 10-10, sebahagian ataupun satu je. Berapa yang boleh masuk? Jadi kata dia, apa yang sesuai maknanya untuk sentence tertentu, itulah dia makna dia. Tapi makna asli dia, siapa cakap tu makna asli dia? Sebab setiap kalimat, kata dia, berbeza-beza ikut dia punya konteks. Jadi makna dia yang ini adalah dimasukkan sebahagian jari mereka je, ataupun satu jari mereka je. Jadi cerita ni panjang lebar. Kebanyakan semua, kebanyakan kitab-kitab tafsir yang pentafsirnya menyokong majaz, dia katakan ni satu contoh adanya majaz dalam Quran. Satu ulama lain kata tidak. Memang kalau orang semua faham, satu je yang masuk. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Kenapa dia masukkan jari mereka? Kerana takut. Takut daripada sawa'iq. Sawa'iq dalam kitab pun ada, dalam penjelasan kata tu adalah kata bentuk plural dari kata sawa'iqah. Artinya api yang kuat, yang luar biasa, yang turun ketika petir menyambar bersama dengan cahaya kilat. Jadi kita tahu ada kilat keluar dulu kan? Kita akan nampak kilat keluar dulu, kemudian sekejap lagi baru kita dengar petir berdentum, kalau nasib tak baik, api akan datang. Api akan datang. Api itulah yang namakan sawa'iq. Jadi diorang tahu bahawa bila dah dengar tu je mereka takut. Bila-bila masa je boleh datang apa? Api. Apa dia panggil ni? Bahasa Melayu dia. Yang apa ni? Api yang apa ni? Lightning eh? Ha, lightning bahasa Inggeris. Petir. Tapi petir bunyi pun ada eh? Petir guru. Ha, guru, guru. Guru bunyi ya. Petir apinya. Jadi tawa'ik adalah petir. Dia tak nak taruh pula kat sini. Ha, petir adalah apinya. Jadi mereka dengar guru. Silat lampunya, api dia, apa ni, cahaya tu. Silat cahaya. Guru tu bunyi petir ni lah. Mereka takut petir itu menyabar mereka dan membakar mereka. Semua orang tahu kalau dia kena pokok terbakar, kalau kena rumah sebab apa ni, hancur. Jadi mereka takut mati diakibatkan daripada petir yang menyambar tadi. Jadi apakah yang mereka lakukan sekarang ni? Kalau dia letakkan jari tutup telinga, takut kena petir, takut kena apa? Petir. Boleh selamat tak daripada petir? Tak boleh selamat lah. Awak jalan kat tengah padang pasir, awak nyalakan api, api tu pun dah mati. Lepas tu hujan turun, kena ribut apa semuanya. Bila dengar berdentum, awak nampak dia punya kilat dan sebagainya, awak masukkan jari kat situ, apa yang boleh selamat? Boleh selamat? Tak boleh. Sama macam satu jenis binatang yang apabila nampak benda yang dia takut, dia masuk dia apa kepala dia dalam lubang. Burung unta. Burung unta ostrich. Dia nampak benda yang dia takut, bukannya dia nak lari. Dia apa? Dia masukkan, dia tutup yang mata dia. Kalau harimau ke singa datang, habis juga dia kena. Dia tak nak lari ke? Dia samalah orang macam ni. Buka dia, perbuatan dia tu, defense dia tak boleh menyelamatkan diri. Orang munafik bila terbongkar rahsia dia, dia tak boleh dapat melakukan apa-apa. Dan Allah kata walaupun dia buat macam itu, Allah muhitun bil kafirin, dan Allah maha meliputi segala sesuatu daripada orang kafir. Wallahu muhitun bil kafirin. Kiri, kanan, atas, bawah, dia tak ada buat apa-apa dia. Kalau dia lari pun, dia tak boleh buat apa-apa. Apalagi dia cuma buat gitu saja. Baik. Jadi itulah yang mereka lakukan. Gambaran orang-orang munafik. Ini semua hari kiamat. Ini yang baru kita katakan the real thing. Waktu dunia dia bohong, dia apa semuanya, gitu gini, gitu gini. Tapi bila dia mati, ini yang akan berlaku pada dia. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kilat ni memang dia punya cahaya tu menyambar penglihatan mereka. Tapi ada juga cahaya dalam gelap-gelap gitu kan, dah api pun dah mati, dia dah bakar, mati. Ada juga cahaya, tapi cahaya apa? Cahaya kilat. Cahaya macam gitu yang dia dapat akhirnya. Cahaya kilat yang boleh menyambar kan pandangan mereka, penglihatan mereka. Jadi dapat tak cahaya? Tak dapat. Cahaya yang boleh menyambar penglihatan tu apa faedah dia? Boleh buat awak buta nak tengok. Awak larikan diri tak nak tengok kalau boleh. Jadi akhirnya cahaya iman nak datang juga, tapi tak boleh dapat juga. Ni orang munafik, tak boleh masuk iman. Tak boleh masuk iman dia. Nak ambil pun semuanya dia tak nak. Dia takut. Contoh perumpamaan bagi ayat-ayat Quran, hadis-hadis, nasihat-nasihat tentang iman dan sebagainya, untuk buat baik, jangan buat tak baik, itu semua bagi dia macam apa? Macam kilat, macam guru, macam peti. Tak guna. Orang beriman nampaknya bagus, cahaya je kan, dia dengar Quran, nangis, apa semuanya. Tapi untuk diorang, semuanya adalah azab. Azab. Kullama adha'a lahum setiap kali ia menerangi untuk mereka jaga cahaya kilat ini, masyau fi, mereka jalan. Jadi kata ulama, orang-orang munafik ni kalau dalam dunia lah, ada cahaya sikit dia jalan, ada cahaya sikit dia jalan, bila tak ada cahaya dia berhenti. Cahaya apa dia ada dengan orang beriman ni, sikit-sikit itulah yang dia ada tu, dia akan ikut, dia akan ikut. Wa idza azlama alaihim qamu, bila cahaya tu hilang dia akan berhenti. Bila dia beriman, dia beriman. Ini jenis lagi satu juga, bila beriman dia beriman, bila tak beriman hilang dia tak beriman. Masyaufi wa idza azlama alaihim, apabila kilat tu pun dah hilang, mereka akan berhenti. Jadi tak akan nak sampai ke tempat tujuannya, sebab asyik tunggu cahaya. Lepas tu bila cahaya jalan, lepas tu tak ada, berhenti, berhenti, berhenti. Jadi sentiasa macam gitu. Dan kita dah katakan bila hilang cahaya tu dia makin gelap. Dan Allah katakan, walau sya Allah, kalau Allah kehendaki, la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah hendak, Allah akan lenyapkan daripada mereka pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Tak payah nak pakai guruh untuk hilangkan pendengaran, dan tak payah nak pakai kilat kalau nak hilangkan pendengaran, kalau Allah hendak. Dan ini lagi satu mengisbatkan satu sifat Allah SWT, iaitu masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah hendak, Allah dah buat macam ni. La zahaba bisam'ihim wa absarihim, sampai mereka pekak dan buta. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah SWT maha berkuasa atas setiap sesuatu. Baik. Dan bila Allah kata Allah berkuasa atas setiap sesuatu, maknanya termasuklah untuk menghapuskan dan mengazab orang-orang munafik. Jadi ini satu lagi ancaman bagi orang-orang munafik. Mereka masih bergerak, masih selamat, masih ketawa dan sebagainya. Tetapi kalau Allah kehendaki, Allah akan ambil mereka. Dan dia juga satu, kita katakan, memujuk orang-orang yang beriman yang terkena akan kejahatan mereka, bahawa kalau Allah hendak, Allah azab mereka, Allah hapuskan mereka. Baik, inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah SWT maha berkuasa atas setiap sesuatu, atas setiap sesuatu. Allah juga berkuasa nak berikan diorang petunjuk, betul tak? Kuasa. Tapi dalam ayat-ayat ini Allah dah katakan Allah tak kasih mereka petunjuk sebab mereka tak nak petunjuk. Baik. Selain daripada itu, ramai orang kata, bukan ramai lah, sebahagian orang kata tentang sifat Allah SWT ni, apa dia? Berkuasa. Lalu dia katakan bahawa kalau Allah SWT ni maha berkuasa atas apa saja, dia tanya orang yang Islam ni, sama ada dia macam serius ke atau dia main-main. Kalau gitu Allah berkuasa tak ciptakan Tuhan lagi satu macam dia? Ataupun Allah berkuasa tak untuk ciptakan satu batu yang berat sangat yang Allah tak boleh angkat? Allah berkuasa atas setiap sesuatu, boleh ke tidak? Dia tanya kita. Boleh ke tak boleh? Sebagian dah tahu. Kadang-kadang kita jumpa soalan-soalan macam ini. Boleh tahulah ciptakan Tuhan lagi satu? Boleh tak boleh? Ha? boleh. Habis ceritakan batu besar pun boleh juga. Tapi nak buat apa kan? Kalau awak cakap boleh saja, sebenarnya awak dah masuk dalam trap tersebut. Awak dah masuk dalam perangkap tersebut. Perangkap dia boleh ada lagi satu Tuhan, kan? Boleh lagi ada lagi satu Tuhan. Dan Allah SWT boleh jadi lemah, maknanya dia boleh cerita yang tu benda yang dia tak berangkat. Dia main-mainkan Tuhan sebenarnya. Jadi dalam ayat ini, inna Allah ala kulli syai'in qadir, pun kita kena faham makna dia betul-betul. Sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Syai'. Syai'nya apa? Sesuatu. Ha, itu kunci dia. Sebelum kita cakap boleh ke tak boleh, Allah berkuasa ke tak berkuasa, kita tengok benda tu sesuatu ke tidak. Is it something ataupun nothing? Kita kan Tuhan lagi satu. Pertama sekali, Tuhan lagi satu ni ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Mustahil. Dia mula-mula tak ada lah. Dia tak wujud. Jadi yang tak wujud ni sesuatu ke? Kemudian tak wujud saja tak cukup. Benda ni boleh berlaku atau tidak? Tak boleh berlaku, mustahil. Kalau ada dua Tuhan macam mana kan? Tak boleh. Jadi kita akan rosak alam ni, tak akan. Jadi kalau tak ada, dia tak masuk ke dalam ayat ini. Tak masuk pun dalam ayat ni sampai kita perlu jawab. Tak payah jawab. Allah SWT, kekuasaan Allah SWT hanya atas sesuatu. Benda yang mustahil tak ada. Tak ada masuk pun kat dalam sifat ini. Tak ada masuk pun kat dalam sifat ini pasal dia bukan sesuatu, dia bukan mustahil. Walaupun kita boleh khayalkan macam-macam, bukan sesuatu je, macam-macam sesuatu kita boleh khayalkan dalam kepala kita yang tak boleh wujud. Tapi tak bermaknanya dia adalah sesuatu sampaikan Allah SWT berkuasa atasnya. Berdosa khayalkan, sengaja khayalkan berdosa lah. Kalau tak sengaja tu tak boleh cakap lah, syaitan boleh apa semuanya. Lepas tu kita kena tolak lah, tu macam was-was biasa. Tapi yang kita kena faham bahawa masalah ni, bahawa tidak akan berlaku, dia mustahil, dia bukan sesuatu. Dia kalau bukan syai, Allah tak berkuasa atas dia. Kemudian soalan yang kedua tu, dia ceritakan Allah SWT berkuasa tak ceritakan satu perkara yang berat, satu benda yang berat sangat yang Allah tak boleh angkat. Pertama, benda tu ada ke tak ada? Tak ada. Kemudian kedua, dia boleh ada ke tak boleh? Tak boleh, dia mustahil juga. Kenapa pula mustahil? Kalau Allah SWT boleh cerita kan, maknanya Allah boleh hapuskan. Kalau Allah boleh hapuskan, dan Allah tak boleh, tak boleh angkat. Takkan ada punya. Takkan ada. Awak tak boleh jawab bahawa Allah boleh. Tak boleh ada. Jadi kalau tak boleh ada, dia pun tak masuk dalam syait tadi. Dia bukan sesuatu pun. Benda yang tak ada dan tu mustahil, dia bukan dalam kuasa Allah SWT. Yang dalam kuasa Allah SWT yang ada ataupun yang boleh berlaku. Yang boleh berlaku memang luar kuasa Allah SWT. Jadi sebenarnya kalau awak jawab apa-apa pun, awak cakap boleh pun salah, awak cakap tak boleh pun salah. Ha? Dia adalah untuk main-mainkan kita sebenarnya. Dia nak ambil daripada umumnya ayat ini, umum ayat ini. Baik, tapi yang dalam kuasa Allah SWT, apa dia? Yang belum berlaku, tapi boleh berlaku. Yang belum berlaku, benda-benda yang belum berlaku boleh berlaku. Yang dalam kuasa dalam bumi dan dalam langit ni, dan juga perbuatan-perbuatan kita juga adalah syait, adalah sesuatu. Sesuatu atau tidak? Mustahil tak berlaku apa yang kita buat ni semuanya. Jadi siapa yang berkuasa atasnya? Allah SWT. Ini satu perkara yang penting, bahawa apa yang kita buat ni, macam mana pun kita kuat dan sebagainya, semuanya adalah dengan kuasa Allah SWT. Itu dalam masalah qada dan qadar. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. di antara faedah-faedah ayat ini ya, kita baca dulu dalam apa ni, dalam kitab ni. Makna ayat 17 hingga 20 secara umum, perumpamaan orang-orang munafik dalam hal menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran, laksana orang yang menyalakan api untuk penerangan. Tatkala tempat di sekelilingnya telah terang dan mereka memperoleh sedikit manfaat dari api itu, tiba-tiba Allah Ta'ala menghilangkan cahaya mereka itu dan membiarkan mereka di tengah kegelitaan tanpa boleh melihat apa-apa. Sebab orang-orang munafik itu dengan keimanan zahirnya mampu menjaga darah, yakni nyawanya, hartanya, isteri dan anak-anak mereka untuk tidak dibunuh atau ditawan. Kalau dia kafir, kalau dia tak beriman, walaupun secara zahir dia akan tidak terselamat jiwa mereka semuanya. Tetapi akibat kekafiran yang mereka rahsiakan, apabila mereka mati dalam kondisi seperti itu, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan rugi segala-galanya, termasuk diri mereka sendiri. Jadi perumpamaan ini tertuang dalam ayat 17. Sedangkan ayat 18 pula memberitahukan tentang orang-orang munafik yang telah kehilangan kesempatan untuk menerima petunjuk sebab telinga-telinga mereka tidak boleh mendengar suara kebenaran, lisan-lisan mereka tidak mampu menyuarakan kebenaran itu, dan mata-mata mereka pun tak mampu melihat hasil dan pengaruh dari kebenaran itu. Hal itu disebabkan kerana mereka sudah terlalu jauh berbuat kerosakan sehingga mereka enggan kembali kepada keimanan, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Jadi ini dua ayat menerangkan tentang orang-orang munafik. Adapun ayat 19 hingga ke 20, perumpamaan yang kedua, seperti orang-orang ditimpa hujan yang lebat, berisi perumpamaan bagi orang-orang munafik. Semua permisalan yang luar biasa dan sangat tepat dengan realitas kehidupan mereka, ibarat sebuah hujan yang sangat lebat dalam kegelapan, diiringi dengan suara halilintar yang menggelegar dan pijaran kilat yang seolah menyambar. Sementara mereka berada di tengah-tengah suasana seperti itu dalam ketakutan, sehingga mereka menutup telinga dengan jari-jari tangan mereka supaya tidak mendengar suara halilintar itu, kerana khawatir jantung mereka terkejut dan mereka mati kerananya, ataupun kita dah terangkan, kalau mereka kena petir tersebut. Mereka tidak mendapatkan tempat untuk melarikan diri kerana Allah Ta'ala telah mengepung mereka dari segala penjuru. Di sisi lain, begitu cepatnya kilat menyambar sehingga hampir menyambar pandangan mata mereka yang bisa menjadikan mereka buta. Tetapi ketika kilat menerangi jalan mereka, mereka pun berjalan di bawah cahayanya. Dan tatkala cahaya kilat itu padam, mereka pun berhenti kebingungan, bercampur rasa takut. Sekiranya Allah Ta'ala mahu, niscaya dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, kerana Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Begitulah keadaan orang-orang munafik. Jadi Al-Quran turun dengan menuturkan kekafiran yang hakikatnya, dan Allah Quran turun dengan menerangkan kekafiran yang hakikatnya adalah merupakan kegelap gelitaan, dan menuturkan ancaman bagi yang kafir, dan ancaman itu ibarat halilintar dan petir. Jadi ayat-ayat yang tadi kita baca ni pun adalah macam petir untuk siapa? Untuk orang-orang munafik. Dan juga memberikan hujah, argument dan keterangan yang jelas, seterang kilat yang sedang menyambar. Jadi yang kita boleh ambil permisalan lain adalah kilat yang Allah sebutkan tadi yang menyambar pemandangan mereka, seperti apa? Seperti keterangan yang jelas, al-bayyinah, seterang kilat yang sedang menyambar. Sementara orang-orang munafik itu takut dan khawatir jangan sampai Al-Quran turun dan membuka tabir rahsia mereka sehingga mereka ditangkap atau diserang. Ketika ayat Al-Quran turun dan tidak menyinggung persoalan mereka, turun pasal perkara lain, bukan pasal orang munafik ke, tentang bahaya orang nifak ke, pasal lain lah, pasal hukum hakam ke, mereka jalan dengan menampakkan keimanan. Tetapi apabila turun ayat-ayat yang macam petir, yang berisi ancaman terhadap kebatilan dan kebusukan hati mereka, maka mereka pun terdiam kebingungan, tak tahu ke mana harus melangkah. Seandainya Allah Ta'ala berkehendak, niscaya dia mencabut pendengaran dan penglihatan mereka, kerana mereka memang selayaknya diperlakukan seperti itu, dan Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang diterangkan, disyarahkan oleh pengarang kitab tafsir Al-Aisar ataupun Aisarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Jadi jelas untuk kita maknanya secara umum adalah ini. Maknanya secara detail banyak lagi lah. Kita tak akan dapat meliputi dengan semua yang ada di dalam ayat ini. Kita dapat sebahagiannya, kita boleh bantu sikit dengan apa tu, dan apa yang ditafsirkan ataupun disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam tafsirnya, faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah balaghah Al-Quran. Jadi Al-Quran ni mempunyai balaghah, iaitu apabila dia memberikan perumpamaan untuk perkara yang boleh digarap dengan akal, dengan perkara-perkara yang boleh dirasa. Jadi perkara yang mula-mula tadi sebelum tu adalah perkara yang boleh kita faham, daripada akal boleh faham juga, tapi diberikan perumpamaan. Inilah balaghah Al-Quran, dengan perkara yang boleh kita rasa, boleh lihat, boleh dengar. Jadi dengan itu kita dapat lebih faham daripada hanya yang abstrak sahaja. Jadi kata Allah SWT, wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, tapi tidaklah yang memahaminya, ta'akulnya, melainkan orang-orang yang alimun, orang-orang yang mengetahui. Dan kita dah terangkan siapa dia orang-orang yang mengetahui. Kalau orang-orang munafik, dialah humus sufaha, kan? Jadi sebaliknya orang beriman adalah orang-orang yang mengetahui. Jadi perumpamaan memang banyak. Orang yang baca Quran pun ramai, tapi berapa ramai yang dapat manfaatnya, yang memahaminya? Sikit, macam orang yang beriman. Wa minha, kemudian yang selain daripada itu adalah qiyas, mengisbatkan qiyas sebagai satu sumber dalil. Kita tahu bahawa sumber dalil ni ada empat, ada Quran, ada hadis, ada ijma' dan ada qiyas. Kalau orang tanya qiyas tu apa dalilnya? Dalilnya daripada ayat Quran. Surah apa? Surah Baqarah. Mana dia? Ni dia perumpamaan-perumpamaan ini. Kerana Allah SWT ingin daripada kita, daripada perumpamaan-perumpamaan ini untuk apa? Bila diterangkan tentang orang yang apa, menyalakan api kemudian mati dan sebagainya, lepas tu seperti orang yang apa tu, ditimpa hujan lebat dalam kegelapan, dia suruh kita apa daripada perumpamaan ini? Baca je untuk kita apa? Kiaskan dengan siapa? Allah kata apa ni? Masa luhum, perumpamaan mereka seperti ini. Jadi kita nak kiaskan keadaan mereka ni dengan keadaan orang-orang yang dikiaskan ni, diumpamakan ni dengan orang-orang munafikin. Jadi tu hal munafik ini seperti hal orang yang membakar api yang begitu dan begini. Jadi itu menunjukkan bahawa kita bila jumpa satu hukum sebab-sebabnya macam gini, dalam Quran dah sebutkan hukumnya macam gini. Bila kita jumpa lagi satu keadaan sebab-sebabnya ada, kita umpamakanlah yang baru ni dengan yang lama, dengan yang asal. Itu namanya ya. Itu namanya qiyas. Bukan hanya hukum ahkam saja yang halal haram, arak ke, zina ke dan sebagainya, tetapi juga tentang sifat-sifat manusia pun kita boleh qiyas. Apa itu jujur, apa itu bohong, apa itu iman, apa itu kufur, apa itu nifaq, apa itu ikhlas dan sebagainya. Itu semua kita boleh qiyas dengan hukum-hukum yang telah sabit dalam Quran dan dalam hadis. Baik. Kemudian di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi juga menunjukkan bahawa orang-orang munafik ini tidak ada nur dalam hati mereka. Kerana Allah SWT telah berfirman, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, yang mencari api. Tak ada nur sebenarnya dalam hati mereka, tapi mereka dapat nur daripada orang-orang beriman. Jadi mereka itu inginkan petunjuk. Mereka cari kan, bakar-bakar nak cari api, tapi mereka tak dapat. Jadi mereka inginkan petunjuk, mereka inginkan ilmu, mereka inginkan cahaya. Bila datang cahaya tu kat dalam hati mereka, sampai tak melekat, masuk tapi tak melekat. Pasal kalau dia melekat, dia tak keluar. Orang kalau betul-betul beriman, dia tak keluar. Tapi orang-orang munafik ni dia masuk tapi dia tak melekat, jadi dia keluar. Jadi itu yang berlaku untuk orang munafik. Sebab tu bila Sufyan, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia pergi kejar orang-orang Islam, dia jumpa Najasyi ataupun dia jumpa Herakl. Lepas tu Raja Rom tu tanya pada dia, Herakl, dia tanya tentang Nabi Muhammad SAW, dia tanya tentang orang-orang beriman, dia tanya ada tak orang-orang yang ikut Muhammad tu yang murtad, kembali berpaling daripada agama Islam kepada agama asalnya, sahbatan, yakni benci terhadap agama tersebut. Abu Sufyan tak, waktu tu pun tak ditipu kan. Orang Arab ni jahat-jahat dia pun, dia tak bohong. Ni orang Arab dulu lah, Arab sekarang Allah Alam Dia tak bohong. Dia kata tak ada, satu orang pun tak ada yang bila dah masuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW ada yang murtad. Tak ada murtad kerana benci, kerana benci dengan agama tersebut. Sebab iman tu kalau dah masuk, dia tak keluar. Orang kalau betul-betul beriman, dia takkan keluar. Dia akan tambah-tambah-tambah, dia tak keluar. Tapi kalau orang munafik, dia sebenarnya tak masuk betul-betul. Dia masuk tapi tak melekat, jadi dia akan keluar. Dan Allah SWT telah menyebutkan kalimah nur secara singular. Nur tu satu je. Tapi Allah SWT menyebutkan kalimat kegelapan, zulumat tu dalam bentuk plural, dalam bentuk banyak. Apa hikmah dia? Kenapa nur satu, kegelapan banyak? Memang dalam Quran banyaknya macam tu. Jadi kata ulama, faedahnya adalah kegelapan tu banyak dia punya apa? Dia punya sebab. Banyak dia punya penghalang. Dan sebelum itu kita kena ingatkan bahawa kegelapan ni sesuatu atau tidak sesuatu. Ha, macam tadi. Kegelapan ni sesuatu ke bukan? Jadi dia makhluk Allah SWT, eh? Betul, makhluk Allah SWT. Makhluk Allah SWT. Kegelapan tu bukan benda yang tak ada. Kegelapan tu adalah benda yang diciptakan. Sebab tu Allah kata Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur, yang menciptakan langit-langit dan bumi dan ja'ala zulumat, dan dijadikan zulumat, kegelapan-kegelapan, dan dijadikan nur. Lagi sekali, zulumat, kegelapan banyak, nur satu je. Jadi kata ada banyak kegelapan-kegelapan, sebab-sebab untuk dia gelap, tak nampak, tetapi nur satu je. Nur tak ada banyak, nur satu je, cahaya satu. Jadi yang betul tu, hak tu hanya satu. Tapi kuasa dia besar. Dia boleh menerangi banyak. Tapi dia asal dia satu, asal nur satu. Kegelapan memang banyak. Jalan-jalan yang menyeleweng, menyimpang daripada yang kebenaran tu banyak. Yang nur hanya satu. Bid'ah memang banyak dengan cabang, kebatilan banyak dengan cabang. Tapi yang betul, yang sunnah cuma satu. Dan dia dapat menerangi, dan dia akan menghapuskan kegelapan-kegelapan tadi. Nak matikan benda-benda yang batil adalah jalan yang lurus. Tak guna kita fight fire, kita hapuskan. Nur asal tu kita tak nak kuatkan. Iman tak nak kuatkan. Percaya kepada, sayang pada Nabi SAW, pada Allah SWT tu semua tak nak agungkan. Tu tak kuat. Kegelapan-kegelapan ni tak jalan juga. Tapi kalau cahaya tu terang, dia secara otomatik dia akan hapuskan kegelapan. Itu antara faedah daripada ayat-ayat tadi. Dari sudut bahasa yang kita boleh dapat faedah. Satu singular untuk nur, satu kalau banyak untuk kegelapan. Secara faedah ni. Saya ambil yang penting aja. Baik, di sini ada persoalan lain, masalah akidah. Allah katakan bila orang-orang munafik ni dah cari-cari cahaya-cahaya, dia dah nyalakan pun api. Tahu-tahu saja Allah SWT buat apa? Allah hilangkan cahaya tersebut, padamkan cahaya tersebut. Itu adalah perbuatan atau bukan perbuatan? Perbuatan daripada Allah SWT. Dan Allah SWT berkuasa untuk lakukan apa yang dia kehendaki. Dia lakukan apa yang dia kehendaki, sama ada secara langsung ataupun dengan pertengahan, apa ni, perantaraan, yang ni dengan secara tidak langsung. Jadi dalam ayat ni Allah kata apa? Allah padamkan cahaya tersebut, tinggallah diorang dalam kegelapan. Jadi orang boleh kata, ini bukankah menguatkan mazhab orang yang mengatakan awak cuba beriman pun, nak kumpul api pun, kalau Allah padam kan, padam juga. Allah kalau padam kan, ya, jadikan awak tak beriman. Jadi sebenarnya kita tak ada kuasa, kita nak iman ke, nak kufur ke, tak ada kuasa. Dalil Quran kata. Saya nak jawab. Kita dah nyala. Lepas tu lah padam kan. Tiba-tiba juga tu lah padam kan. Dan mazhab ni masuk dengan nama dia lah, mazhab Jabariyah. Bahawa semuanya adalah di dalam kekuasaan Allah SWT. Manusia ni macam bulu yang ditiup angin saja. Ke sini, ke kanan, ke kiri. Sejak dia beriman, dia tak beriman, ataupun dia tak beriman langsung. Jadi tak ada kuasa bagi manusia. Jadi dalilnya adalah ayat ini. Macam mana? Kan nak jawab? Cuba jawab bukan daripada luar lah, daripada ayat sendirilah. Dah tengok daripada ni sendiri. Sebab kebanyakan jawapannya terus ada. Pasal Quran ni dia bukan datang dengan buat benda pelik-pelik. Misalkan kita, orang yang salah faham aja, yang kan salah faham. Kalau kita gunakan akal kita, kita boleh faham dan kita boleh jawab. Daripada ayat yang sama, kata Ibn Qayyim, kebanyakan jawapan atas cubat-cubat, jawapan dia dekat ayat yang sama. Tapi perlukan training lah. Baik, ayat ini katakan perumpamaan bagi orang-orang yang munafik. Sebelum tu dah disebutkan mereka ni buat apa? Mereka ni jual petunjuk, diorang beli kesesatan. Diorang punya bisnes, seburuk-buruknya bisnes. Baik, kemudian bila mereka ni sebenarnya tak ada iman, mereka cari-cari. Jadi sebenarnya mereka cari-cari ni apa diorang cari-cari? Iman diorang, diorang jual, kan nak ada. Dan lepas tu diorang nak ambil iman orang, nak kumpulkan sikit-sikit. Sebab tu Allah hapuskan, tak dapat manfaat. Allah dah tunjukkan dengan petunjuknya. Allah tunjuk tak dengan petunjuknya? Macam-macam Allah kasi. Tapi pada diorang ni semua adalah azab. Kalau ayat tak ada kena-mengena dengan munafik, apa semuanya, diorang jalan. Jadi orang macam ini memang layaklah Allah cabutkan keimanan daripada mereka. Fi qulubihim maradun, maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka dah ada penyakit, Allah tambahkan penyakit tersebut sampai kan mereka kena tutup. Jadi Allah cabut ni bukan kerana Allah hilangkan orang, Allah kufurkan orang yang Islam. Tak ada, tak ada orang Islam terus kafir jadi macam itu saja. Tapi atas sebab, adalah sebab mereka. Itu daripada ayat ni sajalah. Daripada ayat-ayat lain memang banyak. Salam mazahu azharallahu qulubahum. Orang-orang Yahudi, apabila mereka menyeleweng, Allah selewengkan hati mereka. Balasan. Jadi dia tak ada kena-mengena dengan apa ni, dia tak ada ikhtiar dan sebagainya. Tak ada pula. Kemudian orang-orang munafik ni dan siapa saja yang jauh daripada petunjuk Allah SWT atau jauhkan dirinya dari petunjukkan Allah SWT, perbuatannya, Allah dalam ayat tadi kata apa? Allah dah cabutkan, dah padamkan api-api tu, cahaya tersebut Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Menunjukkan orang-orang munafik ini akan ditinggalkan. Allah lepas tangan daripada mereka. Lepas tangan. Maknanya Allah tak rahmat mereka, tak berikan petunjuk dan sebagainya. Tapi mungkin dia dapat nikmat, tapi sebagai istidrat saja. Tapi Allah biarkan mereka. Itu seburuk-buruknya balasan di dunia ini. Allah biarkan mereka. Jadi kalau mereka nak kumpul, nak pasat, nak lawan orang Islam dan sebagainya, dia tak boleh menang sebenarnya. Sebab Allah dah tinggalkan dia. Mana boleh menang kalau Allah tinggalkan? In yang surkumullah fala ghalibalakum. Allah kata pada orang-orang beriman, kalau Allah tolong kamu, tak ada orang yang boleh menang. Tak ada orang yang boleh menang kita kalau Allah tolong. Wa in yakhzulkum, kalau Allah tinggalkan kamu, yakhzulkum, lepaskan kamu, mula-mula nak tolong lepas tu lepaskan, faman yansurukum min ba'di, siapa yang akan nak tolong kamu selepas Allah SWT, selain Allah? Tak boleh. Jadi kita menang ke kalah hanya dengan Allah SWT, bukan dengan nama kita, Nasrullah ke apa, tapi dengan pertolongan Allah SWT. Orang Islam kalau nak menang, dia kena balik kepada Islam, minta tolong daripada Allah SWT, minta pada orang lain, takkan menang. Baik. Selain daripada itu, ada berkenaan dengan alat panca indera mereka, bahawa orang-orang munafik ini dia tidak dapat mendengar kebaikan, tidak dapat berkata-kata dengan kebaikan. Semua yang dia cakap semuanya yang tak betul, yang tak benar. Kemudian mereka tak dapat melihat kebenaran. Itu faedah-faedah tambahan yang kita dapat daripada Sayyidina Rahimahullah. Dalam kitab pula ada menunjukkan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 17 hingga 20 ni. Di antara pelajaran yang terkandung dalam ayat-ayat ini antara lain adalah, sangatlah baik jika kita mengemukakan perumpamaan untuk lebih mendekatkan nilai-nilai kepada pemahaman. Jadi nak mudahkan lagi pemahaman adalah kita buat perumpamaan, buat cerita. Dan cerita yang paling bagus sekali adalah cerita yang benar. Paling bagus sekali cerita yang benar. Cerita-cerita Allah SWT semuanya benar. nahnu naqusu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami ceritakan kepada engkau berita mereka dengan kebenaran. Jadi kalau kita nak kasih orang faham, kita buat perumpamaan dengan yang betul lah. Jadi kalau kita nak buat orang pening, kita buat perumpamaan lain yang kasih orang tak faham. Kita keluarkan kalimat yang susah-susah, yang apa ni, yang awang-awang, istilah-istilah yang boleh betul, boleh salah, betul eh? Nah, ini yang buat orang tak faham. Nah, ini pun kita lihat ada orang cuba nak tipu daya juga. Pasal kalau dia perumpamaan, orang jelas nampak siapa tu, orang yang pertengahan ke, orang yang ke tepi, orang yang ke kanan ke kiri, siapa tu yang ekstrim, siapa yang itu, cakap betul-betul siapa dia, belikan perumpamaan. Dia cakap-cakap je istilah yang itu, sampai sekarang orang tak tahu. Cakap beli perumpamaan, oh, orangnya macam ini, macam ini, macam ini. Dari dulu dia cakap dah senang, orang dah faham. Jadi tak adalah, tak ada isu lah. Siapa yang moderate ke, siapa yang tak moderate ke, tak ada masalah. So, awak buatkan 10 ke 20 kriteria dan sebagainya, tapi semuanya awang-awang, tak nampak siapa ya. Orang tak akan faham. Tapi kalau dalam Quran, pakai perumpamaan, semua jelas siapa dia. Baik. Kedua, kegagalan usaha. Kegagalan usaha yang dilakukan oleh ahli batil dan akibat buruk yang akan diterimanya, itu kita dapat daripada ayat-ayat tadi. Orang yang buat kebatilan semua akan dapatkan perkara tersebut. Orang munafik, dia tak akan balik kepada petunjuk sebab dia ingatkan apa yang dia buat itu semuanya betul. Yang ketiga, Al-Quran itu bisa boleh menghidupkan hati. Bagaimana tanah bisa hidup dengan turunnya air hujan? Dalam perumahan tadi ada kata apa? Seperti air yang turun, hujan yang turun. Itu adalah Al-Quran, perumahan untuk Al-Quran. Yang keempat, penjelasan tentang kejahatan orang-orang munafik lagi kafir. Okay. Ada apa-apa yang kita boleh tambah? Tak ada persoalan dan sebagainya. Ada tak orang-orang munafik zaman sekarang? Dalam Quran tu sebutkan tiga golongan lah, Satu golongan yang beriman, yang kafir, yang munafik. Dan Allah SWT telah menerangkan bahawa mereka lah musuh. Dan orang munafik ni ada macam-macam golongan. Itu setakat ni kita dah tahulah, tu maklumat yang dah sampai pada kita. Sekarang nak cakap ada lagi ke? Tak ada lagi. Kita rasakan bahawa Quran ni petunjuk untuk kita akhir zaman. Kita yakin bahawa ada lagi orang-orang macam tu. Entah-entah lagi ramai daripada zaman Nabi SAW. Entah-entah lagi ramai dari zaman Nabi SAW. Tapi masalahnya macam tadilah. Kita tahu ke tak tahu, kita kenal ke tak kenal. Tapi sebahagian daripada mereka kita boleh kenal dan boleh kita confirm. Kita dah terangkan ni. Bila depan kita cakap bagus apa semuanya pasal Islam, dia tengok kita pakai macam ni, dia pun cakap pasal Islam berdebuk. Tapi bila dia dengar dekat tempat lain, kita boleh dengar. Kita kalau terdengar, dia sembunyikan lah. Kita dengar dia cakap pasal Islam gitu dan gini, dia orangnya apa dia tak habis, tak habis cakap pasal hukum, tak habis cakap pasal sunnah, tak habis cakap pasal tu, pasal ni. Betul tak? Kalau awak dengar betul macam ni, tu confirm ada orang munafik. Dan dia ada sifat-sifat lain yang Nabi SAW dah sebutkan. Itu bukan untuk zaman Nabi SAW, sampai bila-bila. Ada empat sifat. Siapa yang ada dia memang munafik. Dia munafik lagi. Bila cakap bohong, bila janji apa ni tidak tepati, bila diberi amanah dia abaikan, apabila dia berjidal, dialah yang paling hebat, tak nak kalah. Takkan tak ada lagi orang-orang macam tu. Okay, bagaimana pula dengan orang-orang yang masuk Islam ataupun walaupun daripada mula dilahirkan dalam Islam, tapi lepas tu duduk sama-sama dengan musuh-musuh Islam, duduk dengan Yahudi, makan dengan dia, minum dengan dia, lepas tu duduk dengan musuh-musuh Islam, ceritakan pasal apa-apa dalam Islam, kasi duit pula pada orang-orang yang memusuh Islam untuk dia attack orang Islam, itu bukan munafik. Kemudian orang-orang yang usaha sama-sama dengan orang bukan Islam untuk ubah-ubahkan ajaran-ajaran Islam, untuk cair-cairkan apa ni hukum-hukum Islam. Itu lagi banyak daripada zaman dulu. Takkan juga tak ada. Dekati dengan istilah-istilah baru. Islam ada macam-macam istilah baru. Islam progresif lah, Islam itulah, Islam inilah. Nama apa yang baru-baru ni? Adari lah dan sebagainya. Macam-macam lah. Takkan itu bukan menafik. Kan ada berapa ramai orang Islam kata Quran ni pun bukan betul-betul datang daripada Allah, daripada Allah SWT. Dia hanya hikayat daripada Nabi Muhammad SAW sahaja. Takkan tak ada tu semuanya. Berapa banyak tu semuanya kita dah dengar. Jadi memang ramai. Memang ramai. Jadi kenapa ada ni semuanya dalam Quran? Jadi sebab itulah kita ahlul Quran, bila kita baca Quran, kita faham Quran, kita amalkan Quran. Ahlul Quran ni, ahli Quran ni bukan orang yang hafal semua ayat, semua surah dalam Quran. Tak semestinya. Yang dalam hadis menyatakan ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa di sisi Allah SWT. Dia bukan pasal hafal Quran semuanya baca bagus. Banyak orang hafal Quran munafik, ada kan? Orang munafik baca Quran, awak tahu tak? Kan dalam hadis tu ada tiga orang baca Quran. Orang beriman dia baca macam makan buah apa? Macam buah kurma kan? Bukan, baca macam buah harum, apa, buah raihan. Dia punya tu sedap, semuanya sedap, wangi. Baca Quran dia dapat manfaat. Lagi satu, dia ada maksiat-maksiat sikit. Dia macam makan buah kurma, bau tak wangi tapi ada zat, ada berkat. Kita cakap kemarin. Yang lagi satu, orang yang baca Quran macam makan buah utruja, buah dia masam, bau dia pun tak, rasa dia pun tak sedap, bau tak sedap. Utruja ini adalah perumpamaan untuk orang munafik yang baca Quran. Jadi dia orang baca Quran, ada. Tapi ahlul Quran yang kita nak ni adalah orang yang baca Quran walaupun tak semua ya, tapi dia faham apa yang dia baca. Tafsiran dia yang dia belajar betul. Lepas tu dia dah faham, dia amalkan, dia ahlul Quran. Jadi sebab tu kata ulama, ahlul Quran, orang ahli Quran yang paling tahu tentang manusia. Orang yang paling tahu tentang orang. Manusia yang paling tahu tentang manusia adalah orang-orang Quran. Orang-orang bukan Quran ni, orang-orang Quran ni, ahlul Quran. Sebab dalam Quran dia sebutkan semua jenis manusia ada kat sini. Macam-macam dia sebutkan. Adik, awak baca Quran aja, awak kalau betul-betul faham, amalkan, awak dapat bezakan orang. Awak tengok, oh ni yang dimasukkan dalam golongan ni, ni masuk dalam golongan ni. Ini bahaya lah, esok dia jadi gini, dia boleh jadi gini. Tapi kalau dia tak amalkan pun tak gunalah. Tapi kalau dia amalkan sekali, dia sendiri boleh bawa kebaikan untuk dirinya dan dia terangkan pada orang lain. Itulah lul ahli Quran. Ada soalan lain? Perangan efek orang munafik dulu. Masalah dia adalah orang munafik ni kita kenal ke tak kenal? Tak kenal. Zaman Nabi SAW, Nabi kenal. Dan Nabi beritahu pada sahabatnya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dia lah pemegang, dia ada list nama-nama orang munafik. Itu pun Nabi SAW tak perang mereka, tak bunuh mereka, melainkan kalau mereka sama-sama dengan orang kafir. Tak beritahu. Kalau dia kita tengah perang dengan dia cakap satu lain-lain orang, kita dah tak boleh perang, orang kafir betul. Apa lagi dia selalu solat dengan kita, dia apa semuanya. Kalau dalam kita kalau terbukti munafik, bolehlah kita ambil langkah-langkahnya. Tapi setelah kita setelah kita tegakkan hujah dan sebagainya atas muka, baru kita boleh buat. Jadi kata Allah SWT, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Berjihadlah terhadap orang-orang munafik wal kufar dan orang-orang kafir. Waghlub alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Jadi ulama kata cara berjihad terhadap orang munafik tak boleh dengan senjata, pasal orang macam orang Islam. Jadi dengan nasihat dan sebagainya. Wa'izhum waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Untuk orang-orang munafik ni kita apa? Kita nasihat dengan nasihat yang keras. Adapun orang kafir dah tak boleh dakwah dia dengan lisan, dakwah dia dengan tangan, dakwah dia dengan senjata. Jadi orang munafik ni pun kita ada step-step dia lah. Tapi kalau dia dah masuk kongkol dengan orang-orang kafir, dia dah, kita dah boleh apa ni, perang ni macam orang lain. Allah Allah. Sahabat-sahabat dah lepaskan diri daripada orang-orang itu, macam mana orang tak pernah? Orang tahu, sebagian daripada mereka kenal. Tapi orang kenal dia tak nak lagi, dia tak nak urusan. Kan ada hadis kita baca dalam Sahih Muslim, sahabat tu kata, dulu apa ni, siapa pun aku boleh jual beli dengan dia kan. Aku tak peduli, kalau dia beriman, iman dia akan jadikan dia amanah. Kalau dia tak beriman, Yahudi tak nak serah ni. Kalau dia buat tak betul, dia ada tuan dia yang Islam, yang amanah, yang akan pulangkan balik harta dia kalau dan sebagainya. Tapi hari ini aku cuma jual beli dengan fulan. Pasal lain tu dah tak amanah. Jadi mungkin ada orang tu dah tak beriman terus. Dan kalaupun yang orang dah kenal sebagai orang munafik, bagian daripada mereka jelas. Macam dalam kisah Perang Tabuk tu, yang uluk-ulukkan Nabi SAW dan sahabat-sahabat, ini adalah hanya orang-orang yang apa ni, yang kuat makan, lepas tu penakut dan sebagainya, para pembaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu semua confirm orang-orang munafik. Walaupun demikian, zaman Nabi SAW, orang munafik tak kena apa-apa, tak dibuat apa-apa. Abdullah bin Salul, raja munafik, kira ketua munafik, ini taklam tak bunuh pun, anak dia nak bunuh tapi tak jadi. Jadi itu perbezaannya antara orang munafik. Lepas tu dalam imam dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dia ada terangkan hukum-hukum tentang munafik ni tak sama dengan hukum orang-orang yang kafir. Dia dibiarkan melainkan dia benar-benar buat sesuatu. Berkenaan dengan masalah nifaq ni, lepas ayat ini dah selesai tentang apa ni, tiga jenis golongan. Jadi orang-orang yang baca Quran dah tahulah, dah lepas Fatihah, lepas baca Baqarah sikit tu, dia dah tahulah tiga jenis golongan ni. Dia dah tahulah mana ini siratul mustaqim dan sirat yang bukan mustaqim. Kemudian akan diterangkan pula apakah yang kita, apakah tujuan kita hidup di dunia ni. Maksudnya akan terangkan, diperintahkan kita untuk beribadat kepada Allah SWT dan sebagainya, tengokkan apa ni, tanda-tanda Allah SWT. Lepas tu baru dimasukkan perkara lain kepada Allah SWT. Sebutkan tentang surga dan neraka, detail-detail beriman. Allah alam bisawab. Tak apa-apa, kita berhenti di sini dahulu. Qulu qawli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum, ista'iru mu'minin wal mu'minat, innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.